Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ولا رسول بعده. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk kembali bermajlis melanjutkan pelajaran al-lughah al-arabiyyah, di mana kita telah memasuki bagian kedua dari Ad-Darsut-Tasi', pelajaran ke-9. Naam. Sampai pada latihan-latihan. Nah. Pertemuan sebelumnya diakhiri dengan adanya wajibul manzili, ada tugas di rumah. Mengerjakan latihan kedua halaman 52. Halaman 52. Tugasnya adalah apa? Meletakkan kata-kata, menyesuaikan menyesuaikan kata yang telah tersebut dalam kalimat. Ya. Kata-kata yang disebutkan atau yang kita akan letakkan adalah semuanya berupa na'at. Berupa apa? Na'tun, ya, na'at atau sifat, ya. Tentunya seperti yang telah kita sebutkan aturannya atau kaidahnya, bahwa sifat atau na'at itu menyesuaikan man'ud, ya. Na'at menyesuaikan apa? Man'ud, ya. Baik. Jadi mau tidak mau kita, ya, harus mengenal dan terbiasa dengan istilah ini, apa, na'at dan man'ud, ya. Apa Abu Bait? Na'at dan man'ud, ya. Mas Munir, na'at man'ud, ya. Nah, Waris, ya, na'at man'ud, ya. Duluan mana? Na'at dan man'ud duluan mana? Man'ud dulu. Man'ud baru na'at. Ya. Ya. Ya, ini dalam susunannya man'ud baru na'at. Ya. Baik, man'ud dulu baru na'at. Na'at itu apa? Sifat. Yang disifati namanya man'ud, ya. Baik, ada na'at, ada man'ud. Kalau dalam susunan katanya lebih dulu mana? Man'ud dulu atau na'at dulu? Man'ud dulu. Ya, iya. Rajulun maridun, lelaki yang sakit. Ya. Rajulun itu apa? Man'ud. Ya. Rajulun man'ud, yang disifati. Marid sebagai na'at atau sifat. Nah. Al-mudarrisul jadid, guru yang baru. Mana man'udnya, Pak Nafin? Al-mudarrisul jadidu, mana man'udnya? Al-mudarris al-jadid na'at. Na'at harus menyesuaikan man'ud atau sebaliknya? Na'at menyesuaikan man'ud, ya. Yang posisinya di belakang menyesuaikan sebelumnya. Na'at menyesuaikan man'ud. Baik, waladun qasirun. Mana na'atnya, Pak Kamal? Waladun qasirun. Na'atnya yang mana? Waladun atau qasirun? Qasirun, ya. Na'atnya, sifatnya qasirun, ya. Baik. Qalamun maqsurun, mana man'udnya? Qalamun maqsurun. Qalamun, ya. Qalamun pulpen itu yang sebagai man'ud, ya. Baik. Al-waladut tawilu, mana na'atnya? Asyik. Al-waladu tawilu. Na'atnya mana? Al-waladu tawilu. Na'atnya mana? At-tawilu ahsan. Ya. Baik. Itulah na'at man'ud. Dulu pernah ada pula sebutan atau istilah apa? Mudhaf. Mudhaf ilaih. Ya. Ini juga istilah yang mau tidak mau harus kita ingat, ya, harus kita ingat, ya. Baik. Akan terus kita bersinggungan dengan istilah-istilah seperti ini, ya, mudhaf, mudhaf ilaih, na'ad, man'ud, ya. Baik. Kita juga nanti akan tertuntut, ya, untuk bisa membaca ini susunan dua kata ini, apakah susunan mudhaf mudhaf ilaih atau susunan na'at man'ud atau susunan diterangkan menerangkan, ya. Ini insyaallah nanti bi'idznillah ta'ala dengan berlalunya waktu, ya, insyaallah kita akan mudah untuk bisa menyebutkan ini jenis susunan apa, ya, jenis susunan apa. Nah, sepertinya memang sangat sangat penting untuk kita bisa memiliki kejelian, ya, untuk membeda-bedakan, ya, jenis-jenis susunan kata ini. Ini susunan diterangkan menerangkan, ini sebuah kalimat yang sempurna. Ini na'at man'ud, ini mudhaf mudhaf ilaih, ya. Baik. Barakallahu fiik. Baik. Coba kita koreksi dulu, ya. Latihan nomor 2. 6. Nomor 1 apa jawabannya? Al-Akh Abu Muhammad. Nomor 1, latihan nomor 2 halaman 52, coba dibaca kalimat lengkapnya apa setelah dimasukkan kata jadid yang disiapkan di dalam kurung. Silakan. Iya. Silakan, Mas. Nomor 1 apa? Ainal. Ainal mudarisu jadidun. Jadi itu tetap jadi itu atau al jadi itu? Oh, dia mensifati al mudarris. Ya. Ya. Ainal mudarisu jadidun. Ainal mudarrisul, ya. Mudarrisul. Ya. Jadi jim termasuk huruf qomariyah. Ya, al-mudarrisul jadidu. Nomor satu demikian. Al-mudarrisul jadidu. Ya, nomor dua. At-tajirul kabiru fil fis sauki. Fis suki. Fis suki. Ya. Coba diulangi nomor 2. At-tajirul yang panjang huruf ta atau at-tajirul kabiru fisuki. Nah, betul. At-tajirul kabiru. Baik, at-tajirul kabiru. Nah. Nomor 3. Ana tolibun tolibul qadimu. Ulangi. Ana tolibun tolibul yang panjang to-nya. To. Ana tolibul. Ana tolibun. Nah, kalau tanpa al berarti muncul tanwin. Tolibun. Ana tolibun qadimu. Qadimun. Ahsan. Ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Baik, nomor 4. Jalasat to. Ulangi. Jalasat. Jalasat talibu. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammad. Muhammadin. Muhammadin. Ya, khalfa Muhammadin. Ahsan. Muhammad. Baik. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. At-talibu al-jadidu. Berikutnya. Minal waladud tawilu. Nomor 5, min atau man? Ya, kalau ada tanda tanya, ya, kemungkinan besar man, pertanyaan. Man, ya. Bukan min tapi man, ya. Man al waladu tawilu. Ya, terus alladhi kharajul. Bacanya saja susah ini. Kharajul an taib manil. Ya, memang asalnya man. Tapi karena man itu sukun nunnya, ketemu lagi dengan sukun pada lam, akhirnya ya, dikasrohlah nunnya. Manil. Om manil baladu. Ya, waladu. Manil baladu. Lalu tawilun menjadi at-tawilu karena menyesuaikan man'utnya, yaitu al-walad. Al-walad karena ada al, maka tawilun juga menyesuaikan ada alnya. Manil waladu at-tawilu. Ya, langsung kelam. Manil waladu at-tawilu alladhi kharaja. Ya, kharaja ketemu lam sukun. Kharajal ana minal fasli. Nah, ya. Jadi diulang lagi Pak Nafin. Manil waladu at-tawilu At-tawilul ladhi kharajal anna minal faslu. Minal ada min berarti minal fasli. Oh, ya. Min termasuk huruf jar, ya. Huruf jar. Nabas. Nah, cekap insyaallah ya. Baik, nomor 6. Jadi nomor 5 jawabannya al-waladu tawilu, ya. Tawilun menjadi at-tawil. Baik, nomor 6. Ammarun waladun qasirun. Ya, ammarun waladun qasirun. Ammar bocah yang pendek. Waladun qasirun. Ya, ammarun waladun qasirun. Qasirun yaitu pendek. Nomor 7. Faisalun tabibun syahirun. Baik, Faisalun ya, nama orang. Tabibun seorang dokter yang syahir. Nah, tabibun karena dia tanpa al, ya, maka juga sama na'atnya seperti itu, syahirun. Baik. Liman hadal sarirun maksurun. Maksuru. Ulangi. Liman hadas sarir. Liman hadas sariru. Lihat apa itu yang disifati as-sarir, ada alif lam. Liman hadas sarirun maksuru. Nah, harus ada alnya. As-sarirul. Ya. Liman hadas sarirul maksur, bukan sarirum. Kalau sarirum namanya ditanwin, ya. Liman hadas sarirul maksur. Ya. Baik. Tertulis tidak jawabannya? Tertulis. Ya. Ya, enggak apa-apa. Khair. Nomor 9. Jadi jawaban 8 apa? Liman hadas sarirul maksuru, ya. Nomor 9. Hadza qalamun maksurun. Nah, bisa jadi pembanding itu yang di atas al maksuru, bawahnya apa? Maksurun, ya. Sama-sama maksur, sama-sama rusak. Ya, yang satu al, yang satu bukan. Ya. Baik. Hada qalamun maksurun. 10. Ainas sikinul haddu. Iya. Ainas sikinul haddu. Ya. As-sikin ada alnya. Al-haddu. Ya. Menyesuaikan. Ya, ada alnya. Al-haddu. Baik, nomor 11. Fadal Pak Sarwin. Liman hadihil sayaratun jamilatun. Baik. Liman hadihil atau hadihis. Ya, ini pelajaran yang sudah lewat. Alnya termasuk al-qamariyah atau syamsiyah. Ketemu sin syamsiyah. Berarti hadihis. Ya, lamnya dilompat. Liman hadis sayarotun. Nah, kalau sudah ada al, hindari tanwinnya. Tidak akan bertemu, berkumpul dalam satu kata al dan tanwin. Liman hadis sayarotu. Ya. Liman hadis sayarotu jamilatun. Nah, jamilatun menyesuaikan as sayaroh. Pakailah al juga. Ya, nah dia mensifati as-sayyarah. Jadi gimana? Al-jamilatu. Iya, al-jamilatu. Liman? Ulangi, liman? Liman hadihis sayaratun jamilatun. Bukan sayaratun. Sayaratu jamilatun. Al-jamilatun. Iya. Liman hadihis sayaratul. Oh, jamilatu. Ya. Liman hadis saya rotul jamilatu. Ya, barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Fadal. Coba baca nomor 1 sampai 5. Ya. Ainal mudarrisul jadidu. Ya. Nomor 2. At-tajirul kabiru fissuki. Ulangi. At-tajirul kabiru fissuki. Yang betul apa? At-tajiru. Ya, tanya yang panjang. At-tajirul kabiru fissuki. Baik, nomor 3. Ana talibun qadimun. Ahsanta. 4. Jalasat talibul jadidu khalfa Muhammadin. Ahsan. Nomor 5. Manil waladut tawilul ladhi kharajal ana minal fasli. Baik, Mahsan. Nomor 6. Ammarun waladun qasirun. Baik, ammarun waladun qasir. Cukup ya. Berikutnya. Nomor 7 sampai 11. Faisalun tabibun Sahrun Syahirun Sahirun ya. Faisalun tabibun Sahirun. Baik, Hasan. Nomor 8. Liman hadas sari Liman hadas Sariru ya, di mana? Hadassariru maksurun. Nah, yang betul assarirul maksur. Menyesuaikan. Assarirul maksur. Na'at man'ud ya, sama dalam hal ada tidaknya al. Nah. Ulangi. Liman hadassariru. Langsung ke lam. Liman hadas sarirul maksuru. Liman hadas sarirul maksurun. Kalau sudah maksuru. Ada al, ya, tidak ada. Liman hadas sarirul maksuru. Baik. Nomor 8 sudah 9. Hada Hada qalamun. Hada qalamun maksurun. Ahsan. Hada qalamun maksurun. 10. Aina sakinu. Sikinu. Sin di kasrah, kafnya di tasydid. Aina sikinu. Hadun. Aina sikinu. Aina sikinul ha. Hadu. Ya. Sikinul hadu. Ya. Nomor 11. Liman hadihis sayaratul jamilatu. Iya. Liman hadhis sayyaratul jamilatu. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ada kalimat yang belum diketahui artinya? Hadun, ya. Nomor 10 ya. Nomor 10. Hadun yang paling pojok, paling bawah. Sok kiri. Hadun apa artinya? Tajam, ya, tajam. Kalau kemasukan al gimana? Al-hadu, ya. Tinggalkan tanwinnya. Al-hadu. Nah. As-sikin apa, Abdul Rahman? As-sikin apa? Ya, pisau, ya. As-sikin pisau. Pisau. As-sikinu. Baik. Apa? Syahirun. Syahir, terkenal. Syahir sama dengan masyhur. Syahir, masyhur. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Sebagian menulis ya. Sebagian mengerjakan tugas ini dengan menulis, ya, akan lebih mudah tentunya ketika dibaca, ya, karena sudah disiapkan, ya, secara tertulis tinggal dibaca. Nah, qasir apa arti qasir? Qasirun, pendek, ya. Kalau saghirun, kecil, ya. Jadi, kalau saghir kecil, qasir apa? Pendek. Kalau khafif ringan, ya, dengan tertukar, ya, qasir pendek, nah, saghir kecil, khafif ringan. Subhanallah. Baik, mungkin ada faedah yang perlu kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini apa namanya, faedah yang menambah kemudahan untuk memahami, ya. Meskipun istilah yang akan Anda sebutkan ini mungkin belum ada di sini buku ini, tapi sepertinya, ya, kita perlu sampaikan, ya. Jadi telah kita sebut bahwa kata-kata bahasa Arab itu ada tiga jenis, ya. Ada isim, fi'il, harf, ya, ya, atau huruf, ya. Isim, fi'il, harf, ya. Apa saja? Isim, fi'il, harf, ya. Kita di sini masih berkutat pada jenis mana? Isim, ya. Isim yang paling banyak kita temui, ya, isim, ya. Fi'il baru beberapa saja. Baru apa? Kharaja, dhahaba, jalasa. Itu aja. Kharaja, dhahaba, jalasa. Tok, baru tiga. Baik, harf juga, ya, kurang lebih, ya, harful jar paling. Huruf jar apa saja? Min, fi, ala, ila, lam, ya, li. Itu aja, lima. Itu semuanya dalam ini semuanya satu tipe, ya, satu jenis, yaitu harful jar, ya. Nah, kebanyakan yang kita apa namanya temui dalam bacaan-bacaan dan latihan kita adalah jenis isim, ya. Dan semuanya masih isim yang Kalau dari sisi hitungan ya satu, ya. Seorang, seekor, sebuah, kan gitu. Semuanya masih satu. Baik. Juga kita sudah mengenal ada yang jenis apa? Muzakkar. Ada yang apa lawannya Pak Tarizo? Mu'annas, ya. Muzakkar ada mu'annas. Baik. Baik. Ada juga isim apa? Isim isyarah. Apa isim isyarah itu? Kata tunjuk, ya, kata tunjuk. Nah, tunjuk apa yang sudah kita kenal? Hadza, hadhihi. Zalika, tilka. Hadza, hadhihi. Zalika, tilka. Nah, itu istilah-istilah yang sudah kita kenal. Ya. Mudhaf, mudhaf ilaih yang terlibat apa? Isim semua. Mudhaf, mudhaf ilaih. Contoh mudhaf, mudhaf ilaih apa? Kitabnya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Masih ingat? Kitab ini isim, isim bukan? Isim. Muhammad isim juga. Nah, mobilnya Pak Guru apa? Sayyaratul Mudarrisi, ya. Rumahnya Pak Guru, Pak Tergitu. Baitul Mudarrisi, ya. Itu, ya. Apalagi sapinya Pak Petani. Ya, Pak Kamal. Sapi betinanya Pak Petani, ya. Nah, Baqaratul Fallahi. Ya, sambil merujuk. Baqaratul Fallahi. Ini apa? Mudhaf, mudhaf ilaih, semuanya isim juga, ya. Mudhaf, mudhaf ilaih isim, ya. Baik. Tasnya direktur apa? Tasnya direktur. Tas itu apa ya? Ya. Tas itu depannya hak. Nah. Aywa, haqibatul mudiri. Ya, bukan mundir, mudir. Ya. Haqibatul mudiri. Ya. Meja, mejanya Ammar, gimana? Atau mejanya Pak Guru dah? Maktabul Mudarrisi, ya. Maktabul Mudarrisi. Bukunya Khalid. Kitabu Khalidin, ya. Ya. Kitabu Khalidin. Sepedanya Ammar. Darrajatu Ammarin, ya. Baju gamisnya santri. Qamisut Talibi, ya kan? Qamisut Talibi, ya. Ini susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ya. Di depan masjid. Apa? Di depan masjid. Nah. Apa? Amamal masjidi. Ini juga susunan mudhaf mudhaf ilaih. Jadi amam termasuk apa? Isim. Ya. Amama isim. Ya. Di belakang rumah. Di belakang rumah. Di belakang itu huruf yang awalnya kh, ya. Khalfa Hasan. Rumah apa? Ya, al-baiti. Ya, khalfal baiti, di belakang rumah, ya. Di sisi direktur. Di sisi apa kemarin? Depannya ain. Aywa, indal mudir. Ya, indal mudiri mudhaf mudhaf ilaih, ya, di bawah meja, tahtal meja apa? Ya, kalau di bawah dipan apa? Tahta sarir, di bawah kursi apa? Tahtal kursi. Nah, itu semuanya mudhaf mudhaf ilaih. Itu semuanya melibatkan isim. Jadi memang kita sekarang lagi gencar untuk di apa? Dikenalkan tentang berbagai macam isim dan ya, macam-macam isim dan penggunaannya dalam kalimat. Na'at man'ud ini juga apa? Isim. Ya. Na'at itu isim, man'ud ya isim. Ya. Baitun jadidun. Ya. Apa maksudnya? Baitun jadidun. Baitun jadidun, rumah yang baru. Kalau al-baitu jadidun, ya, ya, umai anyar kan gitu kan, umai anyar, ya. Rumahnya baru, ya. Sempurna nggak ini, kalimat sempurna, ya, al-baitu jadidun, sempurna. Tapi kalau baitun jadidun, rumah yang baru, belum sempurna. Perlu ada, misalkan hadza baitun jadidun, ini rumah baru dan seterusnya. Baik, nah, faedah yang hendak saya sampaikan adalah tentang jenis isim, ya. Isim itu dari tinjauan lain terbagi menjadi dua, ya. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah, ya. Nah, ini istilah baru ini. Mau tidak mau harus ya akrab dengan lisan kita. Ma'rifah, coba. Ma'rifah. Apa Pak Tarkijo? Ya, ma'rifah. Iya. Nama Pak Nafin? Iya. Nama Pak Sarwin? Ya, ma'rifah, ya. Nah. Ma'rifah itu berkaitan juga dengan kata ma'ruf, ya kan? Baik, ma'rifah, ma'ruf, ya, gampang kita lafadkan. Isim ma'rifah, ya. Ada juga isim apa? Nakirah, ya. Nakirah itu ya ada kaitan makna dengan apa? Mungkar, ya. Ada ma'ruf, ada mungkar, ada ma'rifah, ada nakirah, ya. Mu'arrafah, munakkarah, ya. Ya. Kata ma'ruf, ma'rifah itu ya, mengarah pada sesuatu yang memang dikenal, ya. Dikenal, ya. Jadi boleh kita artikan isim ma'rifah adalah isim yang sudah dikenal, ya, barangnya, ya. Baik, yang mana antara saya dengan yang saya ajak bicara sama-sama tahu. Oh, rumah. Rumah yang mana? Tanpa kita tunjuk pun sudah sama-sama paham, ya. Karena sudah mengandung apa? Kejelasan, ya. Baik. Namanya isim ma'rifah. Ada juga apa? Isim nakirah, ya. Yaitu isim nakirah. Nakirah. Apa nakirah? Isim yang belum terlalu dikenal, ya. Belum jelas barangnya. Tahu maknanya, ya, rumah, ya, anak kecil. Tapi antara saya dengan apa namanya yang diajak bicara, ya, belum terlalu paham mana yang dimaksud sebenarnya. Ya. Namanya apa isim? Nakirah. Itu mungkin secara makna, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sebab, ya, kita lebih paham. Ya. Isim ma'rifah, ya. Contoh-contoh isim ma'rifah atau apa saja yang di apa namanya yang dianggap digolongkan sebagai isim ma'rifah. Yang pertama isim isyarah. Isim isyarah semuanya apa? Ma'rifah. Jadi hadza, dzalika, hadzihi, tilka, semuanya apa? Dianggap ma'rifah. Baik. Yang kedua apa? Alam, nama-nama orang atau kota. Nama orang sudah ma'rifah, ya. Khalid, ya, Ammar, Khadijah, itu semuanya apa? Ma'rifah. Pokoknya kalau nama orang, nama kota, ma'rifah. Bila syak, ya. Walaupun, ya, ada yang kadang berawalan al, ya, atau kadang tidak, asalkan dia adalah nama orang atau nama tempat, ya, maka itu juga termasuk golongan isim ma'rifah. Baik. Yang ketiga apa? Kata-kata yang berawalan al. Al-baitu, al-jadidu, as-saghiru, at-tawilu. Baik. Semuanya apa? Dianggap ma'rifah, ya. Jadi sudah jelas, ya. Dikenal. Barangnya sudah tertentu, ya. Baik, tidak akan meleset, ya. Yang satu maunya adalah ke sana, yang satu maunya tempat lain, ya. Baik. Tapi sudah sama-sama tahu, ya, yang dimaksud dalam pembicaraan itu adalah, ya, barang itu atau orang itu. Yang keberapa tadi? Empat, ya. Yang kelima, yang pertama apa? Isim syarah. Yang kedua, nama orang atau nama kota. Yang ketiga, yang berawalan al, ya. Yang keempat, kata atau isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Ya, mungkin itu dulu yang apa namanya, panjenengan pahami, ya. Isim yang diidhofahkan, dimudhofkan, ya. Isim yang apa? Disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Baik, isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Satu contoh saja di sini ada kata sayyaratun. Sayyaratun apakah termasuk satu di antara empat jenis itu yang di atas? Dia bukan isim syarah. Dia bukan nama orang atau tempat, ya. Dia juga tidak berawalan dengan al. Berarti bukan isim ma'rifah, alias isim nakirah, ya. Lalu disandarkan pada contoh berikutnya, disandarkan kepada al-mudir, ya. Sayyaratul mudiri. Kata al-mudir sendiri, dia termasuk isim apa? Ma'rifah atau nakirah? Al-mudir ma'rifah. Dari sisi ada al-nya. Nah, sekarang yang ditanyakan tentang sayyarah ini, dia apakah tetap dalam nakirahnya? Ya, sudah berubah menjadi ma'rifah karena bersandar kepada isim ma'rifah, ya. Misalkan al-mudir diganti nama orang, ya. Sayyaratu Khalidin, ya. Jadi ma'rifah atau tidak? Iya, karena disandarkan kepada nama orang, ya. Sayyarahnya sudah menjadi ma'rifah, ya. Nah, ini juga wallahu a'lam sepertinya penting untuk kita bisa mengenal mana ma'rifah, mana nakirah, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi, oh ini ada al, ini enggak ada. Cukup kita katakan ma'rifah nakirah, ma'rifah nakirah, ya. Baik. Nah, sampai sini paham, ya. Mungkin kita akan kembali kepada bab yang sedang kita pelajari tentang na'at dan man'ud, ya. Na'at dan man. Baik. Na'at dan man'ud itu saling berkesuaian, ya. Saling menyesuaikan. Atau kita katakan apa? Na'at selalu menyesuaikan man'ud, ya. Baik. Dalam apa saja? Dalam hal, nah ini kita sekarang bisa menyebut dengan istilah na'at menyesuaikan man'udnya dalam hal ma'rifah atau nakirohnya, ya enggak? Sekarang sudah paham kan? Na'at selalu menyesuaikan apa? Man'ud dalam hal ma'rifah atau nakiroh, ya. Baik. Baitun jadidun, sama-sama nakiroh. Al-baitul jadidu, ya, sama-sama ma'rifah. Al-mudarrisul jadidu, sama-sama ma'rifah. Mudarrisun jadidun, sama-sama nakirah. Ya, sekarang coba kita baca lagi. Kita baca lagi nomor 1, ya, sampai nomor 11. Mudah-mudahan semakin menambah pemahaman. Nah, ainal mudarrisul jadidu, baca. Ainal mudarrisul jadidu. Baik, na'at man'udnya apa? Nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Na'atnya ikut ma'rifah. At-tajirul kabiru fis suqi, baca. At-tajirul kabiru fis suqi. Ya, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ana talibun qadimun. Ana talibun qadimun. Apa ini? Nakirah. Nomor 4. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Jalasa talibul jadidu khalfa Muhammadin. Ya. Na'atnya apa? Ma'rifah dan seterusnya. Ya. Barakallahu fiik. Nah. Baik, sekarang kita coba beralih ke latihan ketiga, ya. Dan kita akhiri insyaallah pelajaran hari ini dengan akhir bab ke-9. Iqra, ya, bacalah, ya. Bacalah, ya. Baik. Nomor 1, coba semuanya berupaya membaca dengan benar. Coba. Apa bacanya? At-talibul ladzi kharaja min al-fadli ma'ana. Ah, santun. Baik. Yang pertama, at-talibu, ya. Kenapa? Ya, pada asalnya ya dhammah. Ya, kembali pada hukum asal. Selama tidak ada penyebab untuk berubah dari dhammah, tetap dhammah. At-talibu. Nah, ini dibaca apa? Al-ladhi. At-talibu termasuk isim apa? Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, ya. Dan begitulah yang berposisi diterangkan dalam kalimat, dia harus ma'rifah. Coba antum ingat-ingat dari pelajaran pertama. Hadha masjidun, ya. Yang diterangkan apa? Hadha. Ma'rifah bukan? Ma'rifah kan tadi terus isim syarat termasuk ma'rifah. Baik. Muhammadun fil fasli, ya. Muhammadun ma'rifah. Nah, masuk nama orang dan seterusnya. Nomor 2. Al-kitabu. Fadal. Ulangi nomor 1, ulangi tadi. At-talibu. At-talibul ladzi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Naam. Arti kalimat ini juga insyaallah paham, ya. Santri yang keluar dari kelas baru saja ini atau sekarang ini dari Indonesia. Baik. Nomor 2. Sama-sama. Lagi. Al-kitabul ladhi 'alal maktabi lil mudarrisi. Artikan. Kitab yang di atas meja lil mudarrisi adalah milik tertulis ya. Adalahnya di sini, adalahnya di sini. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi, kitab yang di atas meja adalah milik tertulis ya. Nomor 3, fadal. Baik. Liman hadzal qalamu ya. Kenapa al-qalamu? Ya enggak ada yang menyebabkan dia berubah dari asalnya. Ya. Lu lamnya? Lam hanya berpengaruh pada kata yang langsung bersinggungan, man saja. Ya. Kebetulan man enggak bisa berubah-ubah ya. Jadi tetap liman. Liman hadzal qalamu al-jamilu alladhi 'alal maktabi ya. Artikan. Ya, milik siapakah pena yang indah ini yang di atas meja? Nah, begitu. Terjemahan letter lock-nya begitu. Baik, nomor 4. Al baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Ya. Al baitul kabiru. Al baitul kabiru. Baik, ini susunan apa ini? Al baitul kabiru. Na'at dan man'ut semuanya ma'rifah. Rumah yang besar. Ya, jadi ini dua kata ini belum membentuk susunan kalimat sempurna, ya. Bukan kita artikan rumah itu besar, bukan. Al baitul kabiru, rumah yang besar. Yang di samping atau yang di pinggir jalan itu adalah milik menteri, ya. Al baitul kabir, rumah besar yang di apa di jalan itu adalah milik wazir, milik menteri. Baik. Fi dzalika syari'i atau syari'u? Fi dzalika syari'i atau syari'u? Syari'i. Ya, fi dzalika syari'i. Ya. Ya, sebenarnya fi-nya hanya apa? Hanya mempengaruhi kata yang langsung bersinggungan. Apa itu? Dzalika. Doa syari gimana kok ikut kasroh? Dia memang satu apa? Seposisi dengan dalika. Ya, seposisi dengan dalika. Baik, seposisi dengan dalika. Jadi dalika apa? Isim i isyarah. Nah, kita bisa menyebut satu posisi ini gimana? Dari sisi mananya? Sama-sama ma'rifah. Ya, sama-sama apa? Ma'rifah. Dalika ma'rifah. Asy-syari' ma'rifah. Kalau sama-sama ma'rifah, isim isyarat dan yang setelahnya satu posisi, ya. Misalkan coba, ah ini biar enggak bingung nih. Lihat. Hadza baitun. Ini dua kata yang sudah tersusun dari sudah membentuk kalimat sempurna. Ini adalah rumah. Hadza itu satu posisi, baitun posisi yang lain. Ya. Hadza diterangkan, baitun menerangkan hadza. Kalau ini hadzal baitu, rumah ini belum sempurna kalimatnya. Karena hadza dan al-bait itu masih dalam posisi yang sama. Ya. Buktinya apa? Sama-sama ma'rifah. Yang satu baitun, yang satu al-baitu. Ini hadza termasuk ma'rifah bukan tadi? Ma'rifah. Isim isyarah kan ma'rifah. Ya. Nah, jadi hadzal baitu, rumah ini, ya, hadzal baitu, rumah ini misalkan kabir, ya, rumah ini besar. Ini baru sempurna. Ya, jadi tadi kita ingin menyampaikan bahwa apa? Kalau ada isim isyarah, lalu yang sampingnya adalah apa? Ma'rifah, ada alnya, ya, ada alnya. Maka biasanya itu satu posisi. Kalau asbab sih ya sama akhirnya. Fi dzalika syari'i ikut ikut kasrah ya. Wallahu alam. Tak kembali kepada latihan nomor halaman 53 ya, nomor 4 tadi diulang lagi. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri ya. Jadi fi mempengaruhi dzalika, asy-syari'i terpengaruh oleh dzalika yang satu posisi dengannya. Syari'i ikut kasrah. Lil waziri, kenapa kasrah? Karena ada lam. Nomor 5 terakhir. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin. Ya. Anak ulangi, as-sariru ya, dipan. Alladzi yang fi di dalam ghurfati. Sebenarnya mau ditanwin tapi karena depannya ada Khalid ya, berarti besar kemungkinan dia hendak disandarkan ke Khalid ya. Hurfanya Khalid ya. Kalau disandarkan tentu tanwinnya tak terpakai lagi. Fi ghurfati ya. Khalidin. Nah, baru muncul tanwinnya pada mudhaf ilaihi Khalidin. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun ya. Dipan yang berada di dalam kamarnya Khalid maksurun, rusak ya. Baik. Ya, jadi nomor 1 2 3 4 5 di sini ya melibatkan kata yang digaris bawahi ya. Ya mungkin lebih tepat di garis atas ya. Jadi alladhi, alladhi ini apa namanya dinamakan kata sambung ya. Kata sambung, dan kata sambung termasuk isim ma'rifah. Kata sambung termasuk isim ma'rifah. Jadi mungkin bisa ditambahkan pada tadi keterangan tentang jenis-jenis isim ma'rifah adalah kata sambung. Alladhi termasuk isim ma'rifah. Nah, barakallahu fikum. Ya, baik. Ini mungkin keterangan yang bisa kita sampaikan ya, pada pelajaran 9. Barangkali ada yang masih menyimpan ganjalan. Ya, mudah-mudahan bisa dipecahkan nanti. Ya, ya. Ya, tadi salah satu ciri isim ma'rifah adalah adanya al. Ya, baik. Jadi kata yang ada alnya, ya, ma'rifah jelas. Ya. Tapi yang tidak berawalan al, ya, bisa jadi nakirah. Ya, kalau dia bukan isim isyarah, ya kan. Kalau dia apa tidak disandarkan kepada kata yang ma'rifah, dia bukan nama orang ya. Itu nakil. Nah. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kita dalam memahami bahasa Arab ya. Sekali lagi tidak intinya kita saling apa namanya menjaga semangat ya. Baik. Sekarang sulit tapi besok ya ada kemudahan insyaallah ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan ya, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, bagi yang sabar tentunya ya. Kalau sulit berhenti ya sudah, tidak ada jalan keluarnya. Barakallahu fiik ya. Assalamualaikum. Insyaallah taala kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan mengulas sedikit lagi ya sebelum masuk ke pelajaran baru. Nanti pelajaran baru kan tentu ada hal baru ya. Sepertinya pelajaran yang sekarang ini perlu kita ulang lagi biar lebih bisa kita serap ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.